Pak Handaka, apa komentar Anda? Pada prinsipnya kita semua tahulah bahwa pemerintah daerah membutuhkan PAD atau pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pembangunan di kota kita ini. Tetapi pada pelaksanaan beberapa hal yang kurang pada tempatnya tentu akan mengundang ketidakpuasan. Jadi para pengusaha ini mestinya selalu harus diberikan pengertian atau penjelasan dan ada satu dialog yang dibuka. Karena kadang-kadang suatu peraturan itu bisa disebut grey gitu atau abu-abu. Ini yang harusnya didiskusikan. Memang para pengusaha saya bukan pada titik bahwa tidak membayar, bukan. Tetapi kalau memang itu tidak seharusnya seperti itu, staf atau pelaksana dari Pemda yang kurang tepat pelaksananya, ya ini akan menimbulkan satu ketidakpuasan. Ya lama-lama mereka juga apatis untuk membayar bukan hanya pajak reklame, tetapi juga pajak-pajak yang lain. Kita tahulah para pengusaha memang harus membayar yang menjadi kewajibannya. Tapi kalau kemudian hanya suatu tulisan petunjuk ini ke arah toilet atau ini rak buku, kemudian itu dikenakan reklame, saya rasa tidak pada tempatnya karena reklame adalah logo ataupun identitas yang ditonjolkan sehingga harus bayar pajak reklame, kami bisa mengerti. Apakah Anda sendiri sudah mendapatkan keluhan seperti ini dari para tenan? Ya tidak semuanya sih, tapi ini ada beberapa area tertentu. Jadi bukan merata di wilayah DKI Jakarta. Jadi di situ kita juga tahu bahwa kemampuan atau arogansi di beberapa wilayah tertentu saja yang memang menonjol. Menurut saya, Pemda ini bukan hanya menarik, memajekin, dan lain-lain, tapi juga mengayomin. Ini yang dilupakan oleh Pemda. Mereka bertindak kadang-kadang malahan seperti seolah-olah mereka itu tukang tarik pajak gitu. Salah gitu. Mereka harusnya mengayomin dan mengarahkan. Dan kalau ada yang salah, ditegur. Ini malah menciptakan suatu suasana yang tidak kondusif, di mana saat ini para pengusaha pun sedang dalam keadaan yang tidak baik, kan, seperti adanya pemadaman listrik, sehingga menyebabkan biaya-biaya yang lebih tinggi lagi. Ditambah adanya hal ini tentunya akan menambah mereka akan apatis, dan kalau mereka tidak ekspansi atau tidak mengelola bisnisnya dengan benar, yang rugi siapa? Pemerintah. Kenapa? Karena penyerapan tenaga kerja tidak akan terjadi, sedangkan pemerintah membutuhkan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Belakangan ini kalangan dunia usaha seringkali mengeluhkan kebijakan-kebijakan pemerintah, Pak Handaka. Sebetulnya kami masih bisa mengerti lah. Walaupun daya beli menurun, kalau kami harus membayar, ya kita bayar. Ini sesuatu yang tidak jelas dan secara masuk akal tidak masuk logika. Jadi menurut saya mereka perlu di-training lah. Jangan karena mentang-mentang mempunyai kekuasaan, hanya ingin melakukan sesuai dengan yang ingin dilakukan. Tapi saya rasa tidak semuanya seperti itu. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Asisten Ekonomi DKI lah. Bahwa untuk membayar pajak nantinya akan lebih mudah karena akan dibuka di beberapa mall. Itu kan adalah satu servis yang ditingkatkan. Tapi pimpinan yang maju, yang baik seperti ini tidak diikuti oleh anak buahnya yang kadang-kadang arogansi dan kemudian kami khawatirkan di dalam tanda petik nanti negosiasi di lapangan itu. Baik, terima kasih Pak Handaka. Demikian Topic of the Day bersama pengamat retail Handaka Santosa. Saya Dewi Sintawati.